Bismillah. Ketika hendak sholat subuh di masjid, di perjalanan ternyata sudah iqamah. Apakah masih dibolehkan untuk sholat sunnah fajar ketika sudah selesai melaksanakan sholat subuh dan dikerjakan di rumah? Nah, diperbolehkan, insya Allah, kalau memang betul-betul dengan catatan, kalau memang betul-betul keterlambatan dia ke masjid itu karena uzur, bukan memang apa, bukan sengaja melambatkan. Ya, artinya ketika dia apa namanya azan, ya dia kerjakan semaksimal mungkin, manfaatkan waktunya sebaik mungkin. Ya, ternyata tetap terlambat, ya, tidak bisa sholat sunnah, maka ini diperbolehkan bagi dia untuk mengkodoknya setelah sholat subuh. Ya, setelah sholat subuh. Ya, akan tapi kalau dia sengaja, misalnya habis azan sampai iqamat ini banyak waktu kosong, cuman dia tidak mengerjakannya, sengaja tidak mengerjakannya, ya bersantai-santai, artinya sengaja memang tidak mengerjakannya, maka tidak ada kodok, tidak boleh mengkodok habis subuh, karena namanya kodok itu orang yang tidak sempat mengerjakan, ya tidak sempat mengerjakan. Adapun orang yang punya waktu untuk mengerjakannya tapi tidak dikerjakan, maka tidak boleh mengkodok, tidak boleh mengkodok, ya. Jadi boleh mengkodok hanya bagi orang yang tidak punya waktu memang, ya. Kemudian masalah mengkodok sehabis sholat fajar, sholat subuh diperbolehkan langsung, ya, dengan nas-nas umum, ya, dengan nas umum dalam masalah ini pembolehan mengkodok, di mana Nabi SAW pernah mengkodok sholat habis subuh, ya, hanya saja lebih utama lagi jika matahari telah terbit agak tinggi sedikit, ya, baru artinya setelah keluar dari waktu larangan, ya, setelah keluar dari waktu larangan. Karena sebagaimana sudah dimaklumi bahwa di antara waktu terlarang sholat adalah setelah sholat subuh sampai matahari agak tinggi. Ya, walaupun larangan ini berlaku bagi apa namanya sholat-sholat yang tidak punya sebab, ya, akan tetapi untuk lebih selamatnya, dalam artian untuk keluar dari lingkup perselisihan di kalangan para ulama, lebih afdolnya dia mengkodoknya setelah matahari agak tinggi. Ya, walaupun kalau dia ingin mengkodoknya langsung sehabis sholat subuh, ya, karena khawatir mungkin nanti dia tidak punya waktu mau ke kantor dan seterusnya, maka tetap boleh dia mengkodok itu setelah sholat subuh, karena larangan sholat di waktu terlarang menurut pendapat yang paling kuat hanya berlaku bagi sholat-sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak yakni sholat sunnah yang tidak punya sebab. Adapun di sini dia sholat sunnah karena punya sebab, yaitu mengkodok, maka tidak masuk dalam larangan. Adapun kalau dia mengerjakannya langsung sehabis sholat subuh, maka hendaknya memang sebaiknya dia kerjakan di rumah. Memang sebaiknya dia kerjakan di rumah dengan dua alasan. Alasan yang pertama, sabda Nabi SAW, khairu salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baik salat seseorang itu salat sunnah kecuali di sebaik-baik salat salah seorang itu adalah di rumahnya kecuali salat wajib. Ya, alasan yang kedua untuk menghindari fitnah. Artinya jangan sampai ada masyarakat yang berpikiran ada sholat sunnah lagi setelah sholat subuh, sehingga akan menimbulkan masalah yang baru. Bagaimana